Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kembali kita mengkaji kajian rutin kita, yaitu kajian terkait dengan tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Kita sudah sampai di halaman 35, safhal khamisah wa salatun, yaitu poin atau bagian yang ketiga, ad-dhamair al-muttasilah bil fi'lil madhi, yaitu dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi li mahallir rafa', untuk menempati tempat rafa'. Kemudian wadhamiranil mustatirani, dua dhamir yang mustatir. Nah, ini sudah kita baca, tapi kita ulang kembali agar supaya pelajaran ini bisa nyambung ya, dan sekaligus untuk memantapkan para pemirsa Raja TV dan para pendengar azakumullahu jami'an Radio Raja. Nah, coba perhatikan kembali, yaitu di tabel ini, ad-dhamair, saya kembali tampilkan dhamir rafa' munfasil ya, huwa, huma, hum sampai akhir. Tujuannya adalah supaya bisa mengetahui makna dhamir yang ada pada fi'il tersebut. Nah, saya ulang kembali, sengaja saya tampilkan dhamir munfasil, yaitu huwa, huma, hum sampai akhir. Ini tujuannya adalah supaya antum bisa mengetahui makna dhamir yang ada pada fi'il, baik itu dhamir mustatirnya maupun dhamir yang muttasil. Nah, di sini saya tampilkan satu contoh ya, satu contoh saja fi'il darasa, tinggal antum mengambil contoh-contoh lainnya. Nah, di sini yang perlu antum perhatikan adalah yaitu bagian akhir, itu dhamirnya. Dan itu tidak akan berubah. Saya ulang kembali, tidak akan berubah. Fi'il berapa huruf? Berapa huruf saja? Apakah fi'ilnya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka dhamir yang di akhir tidak akan berubah. Di sini coba perhatikan, darasa. Apa makna darasa? Itu belajar. Siapa yang belajar? Lihat dhamir yang di awal sebagai makna huwa. Nah, di sini dhamir di sini adalah dhamir mustatir. Di mana mustatirnya? Pada fi'il. Pada fi'il darasa. Apa dhamir mustatirnya? Yaitu huwa. Nah, huwa. Jadi huwa itu dia. Dia apa? Dia laki-laki. Ini dhamir, dikatakan dhamir mustatir, tersembunyi. Sebagai apa? Semua dhamir di sini yang bersambung dengan fi'il itu sebagai fa'il, maka dikatakan lima halir rafa', menempati tempat rafa'. Karena fa'il itu status hukumnya marfu'. Jadi status hukumnya marfu', karena fa'il pelakunya adalah kata ganti yang disebut dengan dhamir, maka dikatakan dia mahalir rafa', karena dhamir itu mabni. Dhamir itu mabni, maka dikatakan mahal rafa', dia menempati tempat rafa'. Sebetulnya dhamir itu tidak ada istilah rafa', jadi tidak ada istilah rafa'. Dan kata lain, semua isim yang mabni tidak ada istilah rafa', yang ada itu adalah isim yang mu'rab. Nah, yang mabni tidak dikatakan istilah marfu atau rafa, maka itu di sini karena dia sebagai fa'il, maka dikatakan lima halir rafi, dia menempati tempat rafa. Adapun terkadang sering kita dengar dhamir rafa, ya dhamir rafa, itu tujuan adalah supaya kita mengetahui bahwa dhamir ini digunakan sebagai tempat rafa. Dhamir rafa, dhamir nasab, digunakan istilah itu. Maksud itu bahwa dhamir itu adalah digunakan sebagai tempat rafa'. Contoh, huwa ini kan dhamir munfasil, digunakan dia sebagai tempat rafa', maka dikatakan dhamir rafa'. Huwa talib. Nah, huwa ini sebagai apa? Subjek, mubtada. Nah, kita tahu mubtada itu hukumnya marfu. Nah, hukumnya marfu, maka ketika dhamir kata ganti sebagai subjek, gunakanlah dhamir munfasil, huwa. Nah, ini huwa ini digunakan untuk menempati tempat rafa. Baik. Itu arti li mahal rafa, ya, menempati tempat rafa, karena semua dhamir ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il, yaitu bersambung dengan fi'il madhi. Nah, pengertian bersambung di sini kemarin sudah saya ungkapkan bahwa bukan berarti dia berangkai atau berangkai dengan huruf, ya, menyatu dengan huruf, tidak. Ya, maksud dengan muttasil ini adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir itu enggak bisa berdiri sendiri. Nah, contoh kita ambil contoh di sini alif, ya. Darasa, alif itu dhamir. Alif itu dhamir. Bentuknya huruf, huruf alif, kan gitu. Tapi itu dhamir. Maka digolongkan isim. Namanya alif isnin. Nah, alif ini yaitu dhamir, maknanya huma. Maknanya huma. Maka darasa, mereka dua orang laki-laki telah belajar. Nah, alif ini dikatakan dhamir muttasil karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Enggak bisa dia diletakkan di awal. Di awal, a darasa, enggak bisa. Karena alif ini sebetulnya dia berbaris sukun. Letak di awal pun tak bisa. Dibaca pun tak bisa dia. Maka dikatakan dhamir muttasil. Dengan kata lain, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berangkai dengan kata lain, baik itu fi'il maupun isim atau huruf. Nah, ada huruf nanti selanjutnya kita bahas di situ. Jadi darasa, mereka dua orang laki-laki telah belajar. Mana dhamirnya? Alif itulah dhamir. Itu lambangnya, itu alif. Namanya apa? Alif isnain. Jadi namanya alif isnain. Nah, dhamir ini mabni. Apa tanda binanya? Sukun. Karena alif itu ada berharakat sukun. Darasa. Nah, kemudian darasu. Mana dhamirnya? Dhamirnya adalah waw. Itu waw, itu lambang huruf waw, itulah dhamirnya. Dhamir waw. Perhatikan, tidak semua waw itu dhamir, ya. Nanti ada dhamir sebagai tanda rafa, ya, pada jamak mudzakkar salim yang ada pada apa? Isim. Nah, di sini yang bersambung dengan fi'il. Ya, kita bahasin adalah fi'il madhi, ya, darasu. Nah, waw ini katakan waw jama'ah. Waw jama'ah itu waw yang menunjukkan maknanya banyak, pelakunya banyak. Apa maknanya? Lihat di awal, hum, maknanya mereka. Jadi darasu arti apa? Mereka. Mereka telah belajar. Mereka siapa? Laki-laki. Karena kita tahu maknahum. Jadi dhamir munfasil ini harus antum mengetahui maknanya. Ini sebagai apa? Ilmu dasar sekali. Nah, supaya kita bisa mengetahui makna waw. Apa makna waw di sini? Adalah mereka. Di mana hum itu mereka laki-laki telah belajar. Namanya waw jamaah. Mabninya apa? Tanda binanya sukun. Karena waw itu bersukun. Kemudian perhatikan, alif itu bukan dhamir, ya. Alif yang ditulis setelah waw itu bukan dhamir. Itu alif fariqah namanya. Alif yang untuk membedakan antara dia sebagai dhamir dengan nanti huruf ilat, ya. Nanti ada fi'il yang udah huruf ilat. Seperti apa? Yadu'u pada fi'il mudhari. Da'a yadu'u. Ya. Nah, itu waw itu bukanlah dhamir, tapi adalah huruf ilat. Kemudian selanjutnya, hi darasat. Nah, darasat. Nah, apa dhamir di sini? Dhamirnya mustatir, bukan ta. Ta itu bukan dhamir di sini. Ta barisuk itu bukan dhamir. Itu dikatakan ta ta'nis. Menunjukkan pelaku bahwa pelakunya perempuan, mu'annas. Saya ulang kembali. Ini juga banyak terjadi kesalahan bagi penuntut ilmu, ya. Dalam ilmu nahu ini, dia kira darasat katabat, dikira ta itu ada ta dhamir. Bukan. Ya, itu sebagai tanda bahwa pelakunya mu'annas, ya, pelakunya mu'annas. Sama seperti ta marbutah pada isim, menunjukkan bahwa isim itu mu'annas. Jadi ta marbutah sebagai tanda bahwa itu isim apa? Mu'annas, ya. Nah, demikian juga di sini pakai ta ta'nis karena dia fi'il. Ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah. Ta berbaris sukun sebagai tanda alama annal fa'il, bahwa fa'il adalah mu'annas, yaitu perempuan. Apa fa'ilnya, pelakunya, dhamirnya apa? Hiya. Nah, hiya. Darasat hiya. Nah, jadi dia perempuan telah belajar. Nah, di sini dhamirnya apa? Bukan dhamir baris, bukan dhamir yang nyata, tapi dhamir mustatir, tersembunyi. Takdiruhu hiya. Kemudian darasna. Nah, darasna, mana dhamir muttasilnya yang menempat tempat rafa sebagai fa'il? Nun itulah. Nun itulah, huruf nun itu, lambang nun itu, itulah sebagai dhamir. Dhamir. Lima hal rafa, menempati tempat rafa. Kenapa? Karena dia fa'il. Namanya nun niswa. Jadi itu dikatakan nun niswa. Nun yang menunjukkan pelakunya banyak. Perempuan. Perempuan yang banyak. Maka arti, apa artinya? Artinya hunna. Lihat di belakang makna nun itu, niswa. Baina hunna. Jadi darasna, mereka perempuan telah belajar. Mabni al-fathah, fathahnya di atas huruf nun. Kemudian darasta, ini contoh fi'il ya. Darasta, mana dhamir muttasilnya? Ta. Lambang ta itulah dhamir muttasilnya, huruf ta itu. Namanya tafa'il. Tafa'il. Apa arti tafa'il? Ta menunjukkan pelaku. Apa maknanya anta? Jadi kalau mana dhamir munfasilnya mana anta? Apa arti engkau? Engkau laki-laki. Jadi darasta engkau laki-laki. Kamu, mungkin bahasa kita ya, kamu telah belajar. Darasta, kamu telah belajar. Kamunya siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Darasta, kamu. Ya. Karena kalau kita dialog, ya, darasta, ya, kamu. Dalam terjemahannya kamu, tidak perlu juga kita cantumkan kata laki-laki. Ya, karena kita sudah tahu siapa yang kita omongin, kan gitu. Lawan kita bicara, laki-laki. Tidak perlu kamu laki-laki. Ya. Jadi, darasta, kamu telah belajar. Namanya tafa'il, mabil fathah. Antuma, kemudian darastuma. Darastuma, mana dhamirnya? Tuma itulah dhamirnya. Namanya dhamir muttasil. Mahal rafa, karena tumah itu sebagai fa'il daripada darasa, darastuma. Nah, ta, namanya ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il, tumah itu dikatakan ta'ul fa'il. Mabni ala sukun, mana sukunnya? Di alif itulah. Nah, ini saya ulang kembali, ini adalah pembelajaran untuk pemula ya. Untuk pemula, maka di sini saya ungkapkan tuma itu semuanya dikatakan dhamir. Itu yang lebih mudah untuk pemula. Walaupun nanti sebetulnya dhamir itu tu itu dhamirnya. Ya. Ma itu litasniyah, untuk menunjukkan wa muannas, apa untuk menunjukkan musanna, dua orang. Dua orang yaitu khitab ya. Nah, itu akan menyulitkan bagi pemula. Nah, makanya sebagai ulama membolehkan sudah katakan tuma itu semuanya dhamir, selesai. Iya. Tidak perlu dirinci. Ini untuk bagi pemula. Darastuma, tuma itulah dhamirnya. Ta'ul fa'il. Mabni as-sukun. Darastum. Nah, demikian juga. Mana dhamirnya? Kita katakan tum itu dhamir. Dhamir apa? Dhamir muttasilnya. Ya, kalau diurai, ya tu-nya itulah dhamir. Mabni dhamma. Mim itu alamatul jama. Ya. Nah, di sini, karena untuk pemula, agar mereka mudah memahami, tidak merasa sulit dalam belajar ilmu nahu, maka kita katakan sebagaimana ulama ilmu nahu mengatakan tum itulah dikatakan dhamir, ya. Dhamir, semua dikatakan dhamir. Ta'ul fa'il dikatakan ta'ul fa'il sukun, mabil as-sukun. Di mana sukunnya? Di huruf mim. Anti darasti. Nah, darasti. Ti itulah fa'il, dhamir muttasil. Apa arti ti? Anti, maknanya engkau perempuan atau kamu perempuan telah belajar. Ini mabil al-kasrah. Kemudian antunna, tunna, nah, ini tunna sebagai dhamir muttasil, nah, mabla fathah. Kemudian darastu, tu itulah dhamir muttasil, mabla dhamma, fi mahalir rafa, fa'il sebagai fa'il. Kemudian darasna, na itulah fa'il. Na itulah dhamir muttasil sebagai fa'il, dikatakan na dalatun ala jama'atil fa'ilin, na yaitu menunjukkan pelakunya banyak. Mabla sukun. Di mana sukunnya? Di alif. Nah, ini di ujung ini yang antum harus perhatikan ya. Sebetulnya fi'il berapa huruf pun sama. Kita ambil contoh, akrama. Akrama, kalau huma akrama, kalau hum mereka, kita katakan akramu. Ya. Kalau hunna akramna, kalau hiya akramat, kalau antum akramtum. Nah, tinggal diikutin contoh-contoh yang ada di sini, ya, ikutin saja. Dan polanya sama, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Artinya kita perhatikan itu, darasa akrama, darasa akrama, tambah alif. Kemudian hum akramu, tambah wawu bersukun. Akramat, kalau dia mu'annas, hiya. Kemudian akram, akramna. Nah, akramna. Perhatikan contoh, sebelum nunnya bersukun. Akramna. Nah, kemudian apa? Anta akramta. Sampai akhir semuanya sebelum dhamir itu bersukun. Akramta, akramtuma, akramtum. Sampai akramna. Baik, kita minta ya para pendengar dan juga para pemirsa Raja TV untuk memberikan contoh lain ya. Ya, untuk memberikan contoh lain ya. Fi'il ya, fi'il madhi. Silakan Ustaz Hasan. Jazakumullah khairan barakallahu fik. Mendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penghantar dan juga merujah dari bab Dhamair yang sudah kita bahas sebelumnya dan lebih diperinci oleh Ustaz di kesempatan malam ini. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa Raja TV untuk berinteraksi secara langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543 untuk sesi qiraah dan membaca bab dalam pembahasan dhamair ini. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umu di mana? Umu Fatiha Aceh, Ustaz. Ahlan, Umu Fatiha. Baik, silakan. Iya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Umu Fatiha. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, nah, tafadhali. Yang mana, Ustaz? Baik. Ya, di nomor tiga ya, dhamair muttasila bi fi'il madhi. Saya minta coba berikan contoh fi'il lain ya. Kemudian mengacu kepada contoh di sini. Darasa, darasa, darasu. Iya. Gitu. Coba ambil satu fi'il lain. Baru masuk lagi nih, Ustaz. Oh iya. Dan lama ketinggalan nih, Ustaz. Masya Allah. Iya, iya. Kira-kira apa fi'il, kata kerja fi'il madhi yang tahu? Iya. Oh. Iya. Yang mudah-mudah sajalah. Iya. Jalasa. Baik, jalasa. Bagus. Berapa huruf itu? Tiga huruf. Tiga huruf. Kalau tiga huruf gampang sekali ini. Berarti sama dengan isim darasa. Nah, ya. Coba itu. Nah. Saya minta diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Ya, saya sebut bahasa Indonesia. Mereka laki-laki telah duduk. Gimana? Jalasa. Oh, mereka laki-laki telah duduk. Iya. Jalasu. Jalasu. Iya. Taib. Mereka perempuan telah duduk. Jalasna. Jalasna. Nunnya panjang atau tidak? Pendek, Ustaz. Pendek. Kami perempuan telah duduk. Kami perempuan telah duduk. Jalasna. Jalasna. Baik. Kami laki-laki telah duduk. Jalasna. Jalasna. Jadi ada bedanya? Enggak ada beda. Enggak ada beda. Jadi kalau kami itu sama, mau kami laki-laki perempuan sama ya. Kemudian kalian perempuan telah duduk. Jalastunna. Jalastunna. Mana fa'il di sini? Tunna. Tunna. Namanya dhamir apa? Kenapa, Ustaz? Dhamir apa namanya? Dhamir nyata ya. Iya. Mutasil, mutasilah. Kalau nyata itu baris ya, dhamir baris, nyata. Baris. Iya. Karena ada dua macam di sini. Ada yang mustatir, ada yang baris. Yang mustatir hanya dua, yaitu pada dhamir huwa dan hiya. Ya. Selainnya ya. Baris, nyata dhamirnya itu nampak, arti baris nampak. Mutasil, iya. Ta'ul fa'il, dhamir mutasil. Ya. Sebagai apa? Fa'il. Baik, coba ambil fi'il lain selain itu. Sekarang coba ambil contoh fi'il yang lima huruf. Yang lima huruf. Lima huruf. Nah. Lima huruf. yaitu fi'il mazid yang biharfain, fi'il mazid fi'il sulasi mazid biharfain, jadi fi'il 3 huruf bertambah 2 huruf menjadi 5 huruf. Nggak dapat, Ustaz. Nggak dapat, banyak sebetulnya. Taib, saya ambil contoh aja ya. Iya. Ustaz. Iya. In kasara. In kasara. Nah. Berapa huruf itu? In kasara. 1, 2, 3, 4, 5 Ustaz. 5. Taib, in talaka. Berapa huruf? Sama, 5 huruf. 5. Nah, coba in talaka. In talaka arti bertolak ya. Intolakoh. Nah, artinya bertolak, Ustaz. Bertolak ya. Alif, ya. Nun, ta, lam, qaf. Nah. Qaf. Ya. Ya, Ustaz. Contoh intalaqtu min Jakarta. Saya bertolak dari Jakarta. Intalaqa. Iya. Sudah? Nah, Ustaz. Sekarang kamu laki-laki ya. Telah bertolak. Intalaqta. Intalakta. Kalau kamu perempuan? Intalakti. Intalakti. Kalau dia perempuan? Intalakat. Intalakat. Kalau mereka berdua, laki-laki? Intalaka. Intalaka. Kalau mereka berdua perempuan? Intalakata. Intalakata. Jadi intalakat. In talaqata. Jayid. Mana dhamir situ? Dhamir apa? Yang mana, Ustaz? Yang terakhir. Iya. In talaqa, in talaqata. Mana dhamir di situ? In talaqa, dhamirnya alif. Alif. In talaqata. In talaqata. Dhamirnya apa ya? Sama, Ustaz, ya? Alif. Iya, alif juga. Iya, Ustaz. Alif juga, jadi. Karena tumbusan. Iya, namanya alif din. Di sini isnin. Maka di sini saya hanya sebutkan satu aja. Huma darasa. Iya. Alifnya alif isnin itu. Nah, kalau perempuan huma darasat, darasata. Sama. Cuma ta itu adalah ta ta'nis asalnya. Nah, alifnya itulah alif apa? Dhamirnya muttasil. Alif isnin. Untuk membedakan, Ustaz, ya, mudzakkar dan musanna. Kenapa? Untuk membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Apanya? Yang mana? Yang tadi itu intolako itu huma untuk mudzakkar. Iya, terus? Intolakota huma untuk muannas. Jadi betul ta itulah. Ta itu yang menunjukkan bahwa huma itu adalah mereka dua orang perempuan. Asalnya intalakat, intalakat. Karena bersambung dengan alif isnin tidak mungkin dibaca sukun tanya. Bertemu dua sukun kan? Namanya irtika usakinin. Sebentar. Anti tushahini tilfas melihat? Oh, sinyalnya hilang, Ustaz. Makanya ini agak taib. Iya. In talaqa. Iya, ini namanya alif isnin. Tapi in talak, in talakata, talakata. Asalnya in talakat, in talakat. Zahabat, zahabata, in talakat. Ta ini apa? Tadi saya katakan, ta ini apa? Alamatu ta'nis. Sebagai ini tanda bahwa ada annal fa'il mu'annas, bahwa pelakunya mu'annas. Intalaqat, apa arti intalaqat? Dia perempuan telah bertolak, telah berangkat, maksudnya telah bertolak, telah berangkat, dia perempuan. Dari mana tahu perempuannya? Ta'nis sebagai tanda. Kalau intalaqa, intalaqa, apa arti intalaqa? Dia laki-laki telah bertolak, telah berangkat. Nah, di sini pakai ta'nis menunjukkan bahwa pelakunya apa? Dhamir hiya. Kalau ini dhamir huwa. Nah, sekarang dua orang. Mana dhamirnya? Ini dhamirnya alif isnin sama intalaqa, intalaqa. Kemudian ini juga sama. Dhamirnya sama. Dhamir ketika menunjukkan dua orang itu pelakunya perempuan, lantas apa yang terjadi ketika masuk alif intalaqat, masuk alif, apa yang terjadi? Halo? Intalaqata yang tadi itu, Ustaz. Iya, ya. Apa? Enggak, intalaqat kemudian masuk alif, apa yang terjadi? Asal intalaqat dia perempuan, satu orang telah bertolak, telah berangkat. Kita katakan dua orang perempuan masuk alif sebagai dhamir isnain, alif isnain. Ketika masuk alif, apa yang terjadi? Menjadi dua orang, Ustaz. Iya, itu maknanya. Tapi maksudnya apa yang terjadi apa? Iltiqa'u, saya bertemu dua sukun. Pertama, tanya baris sukun, ta'anit as-sakina. Yang kedua, dhamir ini alif ada baris sukun. Maka itu alamatul bina' banyak sukun. Bertemu dua sukun. Nggak bisa dibaca ini. Bisa dibaca? Intalaqat setelahnya alif. Bisa dibaca? Nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Makanya futihat, difatahkan, di harka fatahnya tanya. Jadi apa? In talaqata. In tala. Nah, ta ini jangan fakta zahabta, bukan tah itu. Zahabta, bukan. Nah, kalau zahabta itu sebelum ta itu baris sukun. Ini tidak. Ini baris fathah. Intalaqata. Zahabata. Bukan zahabta. Zahabata. Ta ini bukan lata. Kamu laki-laki. Ini asal ta ta'nit. Intalaqat. Futihat. Agar bisa dibaca. Jadi intalaqata. Jadi kalau kita mau ikhrafta. Intalaqata. Intalaqa fi'il madhi mabni al-fathah fi'il madhi al-fathah wa ta ta'u ta'nis as-sakinah ta'ini ta'u ta'nis as-sakinah wa hurrika bil-fathah di harka fathah litakhallusi min as-sakinain untuk terlepas daripada dua sukun. Disulang kembali kalau mau dikira secara rinci uraikan intalaqata intalaqa fi'il madin mabni al-fathah. Kenapa al-fathah? Karena fi'ilnya adalah intalaqa, ini fi'ilnya. Kalau ta ini bukan fi'il. Ta-nya bukan fi'il. Intalaqata intalaqa fi'il madin mabni al-fathah. Wa ta ta'u ta'nis as-sakinah wa hurrikat bil fathah liltiqa'u sakinain. Diharakatkan apa? Karena bertemu dua sukun atau irab lain hurrikat bil fathah. Diharakan fathah litakhallusi untuk apa? Untuk terbebas litakhallusi minas sakinain, terbebas dari apa? Dua sukun atau litakhallusi mirtiqa'u sakinain, terbebas dari bertemu dua sukun. Karena enggak bisa dibaca, maka dikasihlah harakat fathah. Karena alif, alif itu sebenarnya fathah. Itu pertama. Yang kedua, fathah adalah harakat yang paling ringan. Harakat yang paling ringan dibanding harakat lain. Harakat lain adalah dhamma kasrah, ya. Dhamma kasrah. Kalau dhamma tidak pas karena depannya alif. Alif sesuainya fathah. Baik. Kalau kasrah sesuainya ya. Nah, di sini maka fathalah harakat yang paling tepat untuk dibaca. Intalaqata. Terputus ya? Tidak, Ustaz. Paham kira-kira, gimana? Saya dengerin, cuman gini, Ustaz. Iya. Suara ininya agak ini ya. Suara Ustaz agak, apa ya, kurang jelas sedikit. Tapi bisa kami tangkap, cuman... Yeah. Nampaknya udah terlalu ini ya, terlalu tinggi nanti. Terlalu tinggi ya, sebetulnya nggak tinggi itu. Iya. Ya. Karena ini perlu juga dijelaskan ya, karena ada kesamaan, hampir kesamaan antara ta darasta dengan darasata, ta juga kan gitu. Iya, Ustaz. Kok bisa ta? Nampaknya perlu kami catat, yeah. Itu perlu dihafal, yeah. Gitu kan? Iya. Yeah. Jadi seulang kembali, darasata. Coba lihat ini ya. Lihat apa? Lihat kembali ya. kalau di sini tidak saya cantumkan karena yang maksud dhamir ini adalah dhamir alif isninnya. Ya, tapi kalau untuk hiya huma muannas darasata. Ya. Kalau mau dicantum silakan cantum darasata setelah hiya. Nah, bisa tulis bawahnya huma darasata. Iya. Darasata. Atau huma itu yang di awal darasa kasih garis miring tambah darasata. Huma darasa garis miring tambah darasata. Menunjukkan bahwa huma itu untuk laki-laki dan perempuan. Dhamirnya sama yaitu alif isnain. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ta itu ta apa sih? Darasata untuk laki-laki darasa, untuk perempuan darasata, ta apa? Ta itu asalnya ta utanis darasat. Nah, itu asalnya. Darasat. Kenapa kok bisa jadi fathah? Karena alif masuk, dhamir masuk. Maka bertemulah dua sukun, ta baris sukun, alifnya baris sukun. Tidak mungkin bisa dibaca itu. Ya. Bisa dibaca? Enggak mungkin bisa baca. Darasat masuk alif, enggak bisa dibaca. Hatta yaumul qiyamah. Jadi enggak bisa dibaca. Makanya agar supaya bisa dibaca, harakatkan tanya, jadilah darasata. Intalaqat intalaqata. Akalat akalata. Amanat amanata. Jadi ta itu ta ta'nits as-sakinah. Jadi hurikat bil fathah, diharakatkan fathah litakhallus minas sakinain, agar terbebas dari dua sukun. Mana fa'ilnya? Tadi saya tekankan kembali, fa'ilnya bukan ta. Ta itu sebagai ta ta'nits, menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Dhamirnya adalah alif, itulah dhamirnya. Alif isnain namanya. Ya. Terputus ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, insyaallah jazakallahu khairan Fatihah. Mohon maaf terputus di Aceh dan alhamdulillah jazakallahu khairan atas interaktifnya. Mudah-mudahan bisa mencatat dan juga memahami yang tadi dijelaskan oleh Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Kami tunggu teleponnya kembali, dan bagi pendengar yang lain silakan bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, di belakang Fatihah kita angkat kembali penelpon berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam, Dad. Di Indramayu ya, Abu Yusuf ya. Naam. Masyaallah. Ahlan, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, tafadhal ya Abu Yusuf. Ana urid madha? Fi'il yatakawam min thalathati ahruf. Afwan, sitata ahruf. Enam huruf. Atau fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf. Fi'il mazid sulasi bertambah tiga huruf. Jadi enam huruf. Bisa kasih contoh? Fi'ilnya? Belum kali ini. Yang khamsah. Ya, yang kenapa? Yang lima. Yang lima, silakan. Apa? Tala'aba. Tala'aba. Iya. Apa itu tala'aba? Bermain-main. Bermain-main. Iya. Baik. Tala'aba. Tambah. Nah, coba mana yang lima huruf itu? Coba hitung, betul enggak? Ta. Ta. Lauf. Lam. Lam. Alif. Alif. Ain. Ba. Ba. Lima huruf ya. Nah, nah sekarang coba masukkan, rangkaikan dhamir muttasil ya, dhamir muttasil. Silakan pilih dhamir mana saja. Kemudian tala'aba, tala'aba, tala'aba. Iya. Tala'abu. Tala'abat. Tala'abata. Tala'abna. Talabata, talabatu, tuma, talabab, talabatun, talabatun, talabati, pelan-pelan, talabatuna, talabatum, afandan. Kemana-mana lagi itu? Balik lagi ke atas. Afandan, afandan. Kena ulangi kan? Iya, ulangi lagi. Tala'aba. Tala'aba, tala'abat, tala'abu, tala'abat, tala'abata, tala'abna. Tala'abata, tala'abatuma, tala'abtun. Tala'abati, tala'abtunma, tala'abtunna. Tala'abtu, tala'abna. Nah, antum berat bacanya, kada antum kol-kolah kan? Jadi kalau dia bukan ayat Quran, enggak perlu antum kol-kolah kan? Ya. Jadi tala'aba, tala'aba, tala'abu, tala'abat, tala'abna, tala'abta, tala'abtuma, tala'abtum, tala'abti, tala'abtunna, tala'abtu, tala'abna. Iya, enggak perlu banyak dikol-kolahkan ya. Kalau kalian makin sulit antum menyebutkannya. Iya, kebiasaan. Iya. Baik. Mereka laki-laki telah apa? Bermain-main. Mereka laki-laki telah bermain. Bermain bukan bermain ya, awas artinya. Kalau tala'aba itu berbeda dengan la'iba. Kalau la'iba itu bermain, kalau tala'aba bermain-main. Naam. Iya. Tala'abu. Iya. Tala'abu. Tapi itu yang 5 huruf ya. Coba 6 huruf ya. 6 huruf ya. Itu di antara apa? Tambah alif, sin dan ta, ya kan? Alif, sin dan ta. Apa dan anak belum mempelajari sih tadi? Belum belajar ya. Baik. Kalau ghafara masuk alif dan ta, istaghfara. Itu li talab. Artinya li talab. Sin itu li talab ya, meminta. Jadi istaghfara, meminta ampun. Nah, coba saya akan apa sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Yaitu apa? Mereka perempuan telah meminta ampun. Mereka perempuan tadi ya. Iya. Istaghfarna. Istaghfarna. Baik. Mana dhamirnya? Na kan. Nah, dhamir apa itu? Dhamir muttasil baris. Muttasil baris ya. Namanya apa? Namanya nun jamaah. Nun jamaah. Nun niswa. Nun niswa. Ya. Jangan diubah ya. Ini istilah yang sudah dibaku dapat diungkapkan oleh para ahli nahu. Jadi namanya nun niswa, bukan nun jamaah. Iya. Walaupun maknanya juga apa? Menikan banyak pelakunya. Jadi namanya nun niswa. Iya. Baik, istaghfarna. Jadi istaghfarna itu apa? Fi'il apa? Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Iya, fi'il madhi. Iya, 6 huruf. Iya. Nunnya bukan fi'il, itu dhamir ya, dhamir muttasil. Dhamir, ya. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bih, Tad. Maf'ul bih. Objek ya? Naam, Tad. Ya. Apa artinya? Istaghfar. Sebagai ini, Tad. Fa'il dan. Iya. Maka saya katakan tadi apa? Lima hal rafa ya. Lima hal rafa itu harus diingat itu. Iya. Mahal rafa menempat itu berapa? Berarti dia bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul itu bi lima halin nasab. Nah, ini sebagai fa'il pelaku. Maka ini sangat penting agar tidak salah di dalam menterjemahkan. Ini penting sekali. Jadi istaghfarna, mereka perempuan telah meminta ampun. Iya. Baik, terputus ya. Terputus, masya Allah. Baik, jazakallah khair Abu Yusuf, dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Dan alhamdulillah dia sudah berikan contoh atau sampel, hanya sedikit untuk dilancarkan Ustaz ya, terkait dengan sampel yang diberikan atau contoh kalimat yang diberikan. Sebelum kita terima kembali, mungkin kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang ada di studio ya, untuk mencoba mengambil sebuah kalimat dan kemudian dimasukkan dalam pola yang ada di domain ini. Silakan, akhi. Ibrahim mungkin atau Fadal. Baik, silakan Fadal. Istikbaro, Ustaz. Hah? Istakbaro. Istakbaro. Arti istakbaro. Istakbaro. Sombong ya. Berarti kan tidak selamanya bertambah alif dan sin dan ta itu minta ya. Itu bukan minta sombong, tidak. Iya. Yeah. Perhatikan, ini juga terkait dengan ilmu sorab ya. Enggak semuanya. Yeah. Jadi istakbara arti apa? Sombong. Ya. Baik. Nah, coba antum tasrifkan ini. Ya, ikutin pola. Yang penting bukan awal ya. Kalau awal itu bisa berbeda ya. Ya, kalau sini tiga huruf awalnya berfathah. Nah, tapi kalau lebih dari itu bisa jadi berbeda. Kalau awalnya alif, nah, maka kalau dia hamzah qata itu fathah seperti akrama. Kalau dia hamzah wasal berarti apa? Dia kasrah. Nah, istaghfara, istakbara. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di akhirnya, itu yang dhamirnya. Ikutin pola ini yang akhirnya. Baik, fadal. Istakbaro, istakbaru, yeah. Istakbarot, istakbarota, istakbarna, yeah. Istakbarta, istakbartuma, istakbartum, yeah. Istakbarti, istakbartuma, istakbartunna, yeah. Istakbartu, istakbarna, yeah. Istakbartu, istakbarna. Tapi kalau istakbaru apa artinya? Mereka laki-laki sombong. Sombong, ya. Mereka sombong, ya. Baik, ada contoh lain? Ijtahada. Ijtahada. Ijtahada. Baik, berapa huruf itu? Lima. Lima huruf, ya. Apa arti ijtahada? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Iya. Coba, silakan. Ijtahada, ijtahada, ijtahadu, ijtahadat, ijtahadata, ijtahadna. Iya. Ijtahattu, ijtahattuma, ijtahatta. Ijtahatta, ijtahattuma, ijtahattum, yeah. Ijtahatti, ijtahattuma, ijtahattunna, ijtahattu, ijtahatna. Jayid, ahsanta. Taib, ada lagi? Fadal, yang inkasara, Ustaz. Inkasara. Iya, yeah. Inkasaro, inkasaro, inkasaru, inkasarot, inkasarota, inkasarna, inkasarta, inkasarotuma, inkasarotum, inkasarati, inkasarotunna, inkasarati, inkasarotuma, inkasarotunna, inkasarotu, inkasarna. Nah, karena antuma ini baik laki-laki perempuan sama ya, baik laki-laki perempuan sama, maka di sini tidak diulang, tidak ditulis diulang ya, karena sama. Taib, ada fi'il lain? Istakhraja. Baik. Silakan. Istakhraja, istakhraja, istakhraju, istakhraja, istakhraja, istakhraja, istakhraja, istakhraja, istakhraju, istakhraju, istakhraju, istakhraju, istakhraju, istakhraju, istakhraju. Demikianlah. Jadi semua fi'il madhi, silakan mengacu ke sini. Ya, dhamirnya akan sama, yaitu alif, waw, jama'an, nun, niswa, ta, tuma, tum, ti, tunna, tu, na. Ya, itu apa dhamirnya? Dikatakan dhamir muttasil. Lima halli rafa. Kenapa halli rafa? Kerana dia sebagai fa'il, menempat itu rafa. Kemudian nama-nama yang sudah ada situ, ya, tinggal antum ulang kembali. Sekira kita cukupkan yang nomor tiga ya, poin nah, tiga. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Silakan kita berikan kesempatan para pemirsa Rajak TV dan para pendengar di Rajak. Fadhal Ustaz Ihsan untuk membaca ya. Nah, pendengar dan pemirsa Rajak TV, kita lanjutkan poin yang keempat dan ya, alhamdulillah sudah kita sedikit pahami dari sampel dan contoh yang diberikan untuk dhamir yang ketiga, tipe yang ketiga, dhamir muttasil fi mahalli rafa'i. Kita lanjutkan poin keempat, dhamair muttasilah bil fi'il mudhari li mahalli rafi'i wa dhamair mustatirah. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum. Masyaallah. Umu Abdillah di Solo ya. Ya, silakan. Arabi Isaria. Iya, nah, Arabi. Arabi. Al-dhamair muttasilatu bil fi'il mudhari. Lima hari rafa'i. Naam. Wa dhamair mustatiratu. Iya. Ad-dhamair. Apa artinya? Coba terjemahkan dulu yang empat ini. Dhamir, dhamir, dhamir mutasil. Iya. Mutasil mudhari. Iya. Yang menempati rafa. Iya. Dan dhamir mustatir ya. Iya. Tersembunyi ya. Dhamir, dhamir mustatir itu dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi. Iya. Ad-dhamair. Iya. jumlah tu yang jadi rusul. Iya. Atau ma'ilu mutasilatu imhalu wafi. Itu ada Ustaz ya. Iya. Ini sini apa? Yang ada adalah dhamir mustatir. Mustatir. Ada mustatir. Sama seperti pada fi'il madhi ya. Demikian juga pada fi'il mudhari. Yadrusu apa artinya dia laki-laki telah belajar ya. Nah, dhamirnya mustatir takdirnya huwa. Yadrusu huwa. Ya. Ya. Asma bumairu mustatir takdiru huwa. Iya. Alamatu bina'uha. Alamatu bina'iha. Alamatu bina'iha. Ya, hal ini kembali pada dhamair ya. Ya, ya. Kalau kita tadi apa kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita menyebutkan satu persatu, maka kita katakan alamatu binaihi terkait dengan apa yadrus, ya, atau dhamir musatir. Nah di sini karena dia musatir maka tidak ada tanda binanya, karena musatir kembali ya. Kepada dhamir apa munfasilnya huwa. Ya. Baik. Dhamir huma. Ya. Jumlah itu ya terusani atau tak terusani iya atau ma'il mutasilatu lihat di mahal waf ini alif alif iya asma'u bumairu alif fisna'in iya alamatu bina'iha sukun alamatu bina'iha sukun jadi dhamir katakan dhamir mutasil ya di mahal waf alif ala alif isna'in ya. Alif sini sama dengan pada fi'il madhi darasa demikian dia yadrusani ya, ya. Ya atau tadrusani kalau huma untuk laki-laki apa pakai iya yadrusani mereka dua orang laki-laki sedang belajar pakai iya tapi kalau dia perempuan pakai tak tadrusani mereka dua orang perempuan sedang belajar nah fa'ilnya sama dhamirnya sama yaitu alif isnain. Nah, nun ini sebagai apa nun ini? Apakah dhamir nunnya ini? Nun. Nah, nunnya setelah alif ada nun kan? Berkasrah itu. Apakah tanda apakah dhamir juga? Nun. Bukan kan. Nah, bukan. Jadi yang dhamir itu hanya alif, namanya alif nun. Nun ini adalah alamatul i'rab. Iya, alamatu madha? Alamat i'rab. Ati alamat i'rab tanda bahwa fi'il ini mu'rab. Fi'il mudhari itu mu'rab. Iya. Fi'il mudhari ini apa? Mu'rab. Maka dia pakai nun. Pakai nun. Yadrusani tadrusani. Ini ketika dia marfu. Maka dia apa? Subutun nun. Nah, alamat raf'i tanda rafa'nya adalah subutun nun. Kenapa? Karena dia fi'il marfu. Ini termasuk fi'il apa ini yang sudah dipelajari? Al-khamsah. Iya, betul. Minal af'al al-khamsah. Iya, termasuk fi'il-fi'il yang lima. Af'al khamsah adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh apa? Alif isnain au ya apa? Waw jama'ah dan ya mukhatabah. Jadi ada lima ya, ada lima. Nah, ya. Ada lima di akhir alif isnin ada dua yang berawal ya dengan ta, contoh yadrusani dan tadrusani. Yang kedua apa? Berakhir dengan waw yadrusuna, ini juga dua di awal yang ya dan ta, yadrusuna, tadrusuna, sudah empat. Yang terakhir adalah ya mukhatabah. Apa? Tadrusina. Nah, nun itu adalah alamatul i'rab. Sebagai tanda i'rab ya. Yaitu ya, ketika dia marfu ya. Subutun nun ketika dia mansub bagaimana hazfun nun dibuang huruf nunnya dan ketika jazam hilangkan nunnya iya sama hazfun nun dibuang huruf nunnya ya. Jadi nun ini bukanlah fa'il ya iya itu alamat i'rab ya. Sebagai tanda i'rab baik terus baca hum yadrusuna yadrusuna iya nah au jamaah nah dhamir muttasilnya apa waw jamaah mahal rafa sebagai apa dia sebagai fa'il fa'il iya sebagai fa'il waw itu sebagai fa'il demikian juga alif sebagai fa'il di situ namanya waw jamaah iya baik alamatu binaihi matun binai disukunun. Sukun, ya, iya. Ya. Wawnya bersukun. Ya. Taib terus. Iya tadrusu. Iya tadrusu. Iya, betul. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Iya. Iya, dhamir mustatir takdir hiya. Nah, apa lambang di sini menunjukkan bahwa itu dia hiya? Nah, tadi awal. Nah. Tadi awal. Kalau huwa iya di awal, ini untuk ya, fi'il mudhari ya, untuk ya. Fi'il mudhari. Tapi tadi fi'il madhi apa? Tanya di akhir bersukun, darasat. Ya. Nah, untuk membedakan. Ya. Nah. Kalau di sini apa? Iyanya di awal, ta di awal, membedakan antara ya. Huwa dan hiya. Dhamir mustatir, takdirnya hiya. Terus iya. Nah. Hunna. Hunna, iya. Hunna. Yadrusna. Yadrusna, iya. Rimahal rafinna. Nah, dhamirnya apa? Dhamir mutasilnya nun. Nun. Ai nun? Nun niswa. Nun niswa. Nun niswa. Sama seperti fi'il madhi juga, darasna. Darasna. Sama seperti madhi, madhi juga, yadrusna. Itu fi'il mudhari'nya. Nun niswa. Ya, mabla fathah. Bermakna hunna, artinya mereka perempuan. Terus alamatu binaiha fathah. Fathah ya, alamatu binaihi fathah. Ya. Anta. Anta. Tadrusu. Dhamir mustatir. Dhamir apa? Mustatir. Dhamir mustatir di situ. Takdir anta. Jadi ada dhamir tersembunyi pada fiil tadrus. Ya. Ya. Ya, tanpa kita sebut anta di awal ya, dan itu tidak harus disebutkan di awal anta, enggak perlu juga ya. Kalau kita katakan tadrus takul, itu maknanya adalah engkau laki-laki, kamu laki-laki sedang belajar, takul sedang makan. Nah, dari mana tahu ada lambang di awal ada ta ya. Iya. Tadrusu ya. Nanti ada juga nanti tadrusuhiya. Nah, ini kembali kepada ketika apa dalam kalimat itu bisa dibedakan bahwa dhamirnya anta atau dhamirnya hiya ketika masuk dalam kalimat atau ketika berbicara. Baik. Berapa dhamir mustatir sudah? Ada tiga ya, baru tiga. Nah, pada fiil mudhari baru tiga ini dhamir mustatir. Kalau fiil madhi cuma dua. Baik, ahsanti barakallahu fik ya Ummu Abdullah. Fikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ummu Abdullah di Solo ya, dan cukup baik dalam memberikan sampel dan contoh serta juga menempatkan pola ya pada kalimat sesuai dengan polanya. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Di belakang Mu Abdillah kita sapa. Penelpon berikutnya silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Ya. Ummu Ida di Pacitan. Ini kita di Pacitan. Baik, ahlan masyaallah. Baik. Ya, ahlan bikum ya Ustaz. Ahlan bik. Nah. Tafadhal, tafadhali ya Ummu Ida. Wasili, lanjutkan. Lanjutkan. Antuma tan'am. Bentar Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antuma ya. Tadrusani. Iya. Dhamirul mutasil ya. Alif. Alif. Ismu dhamir alifun isnain. Alifun isnain. Iya. Naam. Alamatu binaihi sukun. Iya, jayid. Naam. Nunnya antum, nunnya itu alam apa itu? Nunnya tanda apa? Nunnya alamatul i'rab. Ya, alamatul i'rab. Iya. Iya, alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Baik. Ba'da. Antum? Iya. Tadrusuna. Mm-hmm. Ad-dhamir muttasilah. Wawu. Dhamir muttasil. Ad-dhamirul muttasil. Dhamir muttasil. Naam. Dhamirul muttasil. Wawu. Naam. Ismu dhamir. Wawu jama'ah. Iya. Alamatu binaihi sukun. Sukun, iya. Naam. Anti tadrisina. Tadrusina. Tadrusina. Iya. Tadrusina. Ad-dhamirul mutasil. Ya. Ya. ismu dhamir yaun mukhatabah. Ya, mukhatabah, iya. Ya, alamatu binaihi sukun. Sukun, ya. Antunna tadrusna. Heeh. Dhamiru mutasil na. Heeh. Ismu dhamir nunun niswah. Iya. Alamatu binaihi sukun. Fathatun. Iya. Ana adrusu. Iya. Adomir mutasil tidak ada. Yeah. Atau ismu domir mustatir. Domir mustatir tatiruhu ana. Iya. Yeah. Mm. Alamatu binaihi kosong. Nahnu nadrusu. Adomir mutasil kosong. Ismu domir, domir mustatir tatiruhu nahnu. Iya. Yeah. Alamatu binaihi kosong. Iya. Taib, jayid. Nah, inilah apa? Dhamir muttasil yang bersambung pada fi'il mudhari, ya. Nah, cuma bedanya fi'il madhi fi'il mudhari apa ini? Kalau fi'il mudhari, dhamir mustatirnya lebih dari dua. Ya. Ada berapa dhamir mustatirnya? Ada 5, Ustaz. Ada 5. Yang pertama pada dhamir apa? Pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa, dhamir hiya, terus ya, kemudian anta dhamir ana dan nahnu. Jadi ada 5 dhamir. Ya. Nah, ini pada fi'il mudhari. Iya. Ahsanta, barakallahu fik. Syukran ya, Ustaz. Tay barakallahu fik, jazakallahu khair. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu'idah di line telepon 021-823-6543. Dan bagi para peninggalan yang mungkin baru bergabung, silakan dibuka kitab Qawaidun Nahwiyah dalam pembahasan dhamir di halaman 36. Baik, kita sapa kembali telepon berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya, Ummu. Bisa masuk, ya. Naam. Alhamdulillah. Ya, baik. Naam, sekarang ana minta, bukan baca ini, tapi ana minta kasih contoh, contoh lain fi'il mudhari yang terdiri dari 6 huruf lah. 6 huruf. Iya. Yastabshiru. Yastabshiru. Iya. Coba itu. Yastabshiru, yastabshirani, yastabshiruna, tastabshiru, tastabshirani, yastabshirna. Tastabshiru, tastabshirani, tastabshiruna, tastabshirina, tastabshirani, tastabshirna, astabshiru, nastabshiru. Nastabshiru. Baik, fi'il akhar? Akhar is yastaslimu. Istislama. Istaslama. Istaslama. Yastaslimu, yastaslimani, yastaslimuna, tastaslimu, tastaslimani, tastaslimna, tastaslimu, tastaslimani, tastaslimuna, tastaslimina, tastaslimani, tastaslimna, astaslimu, nastaslimu. Dulu kalau kita dulu itu, iya. Pokoknya ditasrif saja lah, mau fi'il apa saja, mau ada maknanya atau tidak. Ya, untuk melatih itu tuh ya, untuk melatih itu perlu ya. Iya. Baik. Coba deh para yuslimu. Deh Pak aslama yuslimu. Aslama. Iya. Yuslimu, yuslimani, yuslimuna, tuslimu, tuslimani, yuslimna, tuslimu, tuslimani, tuslimuna, tuslimani, tuslimin. Ana ulang. Yuslimu, yuslimani, yuslimuna, tuslimu, tuslimani, yuslimna, tuslimu, tuslimani, tuslimuna, tuslimina, tuslimani, tuslimna, uslimu, nuslimu. Baik, jadi yastalimu. Yastalimu. Yastalimu, yastalimani, yastalimuna, tastalimu, tastalimani, yastalim. Ana ulang lagi. Apa tadi ya? Yastalimu. Yastalimu. Iya, itu menerima, artinya istalama itu menerima. Yastalimu, yastalimani, yastalimuna, tastalimu, tastalimani, yastalimna. Iya. Tastalimu, tastalimani, tastalimuna, tastalimina, tastalimani, tastalimna, astalimu nastalimu. Iya. Jadi yang penting itu yang tidak ada perubahan adalah yang di akhir tidak ada perubahan ya. Tapi yang berubah adalah di awal, di tengah-tengah, itu tergantung apa? Tergantung berapa hurufnya, berapa huruf fiilnya. Nah. Baik, jayid itu. Masya Allah. Jadi ulang kembali, mereka perempuan telah menerima. Apa? Ya, mereka perempuan telah menerima. Yastalimna. Apa? Istas yang menerima. Mereka perempuan telah menerima. Istakbala, Ustaz ya. Tadi istalama menerima istalamana. Kan? Istalamana. Yastalimna. Saya bilang telah. Istalamna. Istalamna. Nah. Tapi kalau sedang menerima? Yastalimna. Yastalimna. Iya. Jadi nun itu wan nun apa? Nun niswa. Nun niswa atau nun alamat i'rab, bukan? Bukan. Bukan. Nun niswa. Nun niswa. Jayid. Nah, ini tinggal apa di apa? Dilatih ya. Iya. Dan dikiaskan kepada contoh ini. Insyaallah mudah sekali. Nah, ini perlu ketahui, kita akan banyak menemukan dalam Al-Qur'an ya. Terutama dhamir hum, dhamir antum, dhamir apa? Ana, dhamir nahnu. Pada fi'il mudhari ya. Nah. Membandingkan yu'minuna, tu'minuna, yakfuruna, takfuruna dan seterusnya. Nah. Jadi ketika kita telah mengetahui mana dhamir di sini, insyaallah akan mudah kita memahami dan menerjemahkan kalimat-kalimat ayat Quran Karim. Baik, ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Itu yang kemarin yang untuk domir munfasil yang lima hari nasab itu. Domir apa? Yang nasab Ustaz. Domir domir nasab ya. Nah, itu kan munfasil ya. Nah, Ustaz. Kalau yang apa ayat yang kemarin itu kan yang di fasabi bihamdi rabbika astaghfir itu masih agak-agak apa belum. Nah, itu kan sebenarnya mansub juga kan Ustaz ya. Kan, kita belum kistit apa, kita belum masuk dhamir muttasil, dhamir mansub, dhamir nasab muttasil ya. Fi mahalli nasab sudah belum kan kemarin usah yang iyahu iyahuma itu dhamir munfasil li mahalli nasab. Oh, nah kalau istaghfirhu, hu itu dhamir muttasil. Oh, bentong istaghfirhu sama ya Ustaz. Hah? sama kok enggak sama dong, enggak sama dong. Kalau hu itu iyahu, hu ini istaghfirhu. Nah, istaghfir itu kan fi'il amr, istaghfir. Iya, nah. Hu. Berarti iya. Juga di situ mansub juga ya. Iya, hu itu maf'ul bi dhamir. Oh, cuman muttasil. Muttasil. Nah, itu. Oh, nah. Ini tuh insyaallah setelah nanti itu akan masuk di situ insyaallah. Oh, nah. Setelah lagi Ustaz. Baik, ya. Yang di surat At-Taubah itu kan yang di ayat yang ketiga itu kan redaksi ayatnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Iya. Kan di sini ada ataf ada waw ya. Ya. Kalau dikatakan ataf ke Allah juga mansub, dikatakan ke musyrikin majrur. Ini waw isti'naf ya sebenarnya. Itu ataf jumlah itu. Ataf jumlah. Jadi warasul-rasul itu ada warasuluhu bari'un. Bari'un minal musyrikin. Iya, ataf jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Itu mahal madza jumlah innallaha itu jumlah ismiyah asalnya masuk nun taukid. Jadi atful jumlah alal jumlah. Jumlah ismiyah ya. Oh, atf. Jadi wa rasuluhu bari'un. Bari'un minal musyrikin. Ya. Satu lagi boleh saya? Iya. Yang di surat apa namanya Al-Maidah itu kan sebetulnya kalau ma'tuf itu boleh diselang ya misalnya yang di sebentar redaksi yang tentang ayat wudu itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum mansub karena dia maf'ul ya Ustaz ila ma'rafiki wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, itu iya betul boleh. Itu atafnya ke belakang bukan atafnya yang di dekat. Iya, artinya kalau itu boleh-boleh aja dipisah seperti itu ya Ustaz. Iya. Betul. Iya. Karena kan kalau di birusikum itu harusnya kan majrur ini. Majrur. Kan? Nah, iya. Betul. Nah. Jadi atafnya wamsahu biruusikum kemudian wa arjulakum wa kan wa arjulikum. Wa arjulakum atafnya apa? atapnya ke belakang, faghsilu wujuhakum wa arjulakum. Nah, itu menunjukkan bahwa wudu itu ada tertibi. Tahu tertibi? Nah, urutan. Berurut dia. Jadi, makanya berurut. Karena mengusap kepala baru masuk kaki, kan gitu kan? Ya. Nah, kalau seandainya enggak berurut, tentu enggak perlu diletakkan setelah apa? Biru'usikum. Nah, ini menunjukkan bahwa apa tatanan wudu itu apa? Atau wudu berurut. Dan ya, menunjukkan juga bahwa itu di eksil ya Ustaz, bukan wamil. Iya, betul. Makanya atafnya faghsilu wujuhakum apa? Wa arjulakum. Iya, basuh muka dan basuh kaki. Cuma basuh kaki di akhir, maka letakkan di akhir urutan ayatnya. Iya. Nah, ini kajian. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mama Fatimah. Iya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Baik, insyaallah. Lebih ke sana ya. Taufik. Baik, enggak apa-apa. Ada satu pembahasan belum terjawab karena belum dibahas ya secara khusus di kajian ini. Ditunggu, Mama Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi pendengar yang lain di line telepon, dan bagi antum yang mungkin sulit untuk menghubungi atau terputus, silakan dicoba kembali untuk sesi interaktif. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Iya, taip, silakan. Baik, terputus kembali, kami berikan kesempatan sekali lagi, silakan di 0218236543. Baik, tampaknya masih kita menunggu. Sambil menunggu, kami berikan kesempatan kembali saja untuk ikhwan yang di studio. Silakan akhi, fadal. Nah, fadal, antum kasih contoh yang lain. Nah, ya, untuk memantapkan. Saya kira fi'il cukup banyak ya, antum telah pelajari. Qata'a yuqata'u. Hah? Qata'a yuqata'u. Qata'a. Terus mudhari'nya? Yuqata'u. Kalau yuqata'u itu majhul. Pasif dia. Yuqati'u. Yuqati'u. Nah, polanya harus antum hafal itu. Wazan apa polanya atau wazannya? Fa'ala yufa'ilu. Qata'a yuqati'u. Karrama yuqarrimu. Qarraba yuqarribu. Qata'a. Hati qata'a. Memotong-motong. Memotong-motong, iya. Qatti' bitih. Nah, potong itu semangka. Maksudnya potong kecil-kecil. Iya. Motongnya bukan sekali, berkali-kali. Maka dia kena qatta'a lil kasrah. Baik. Nah, coba silakan. Yuqatti'u. Yuqatti'u. Yuqatti'ani. Yuqatti'una. Iya. Tuqatti'u. Tuqatti'ani. Iya. Yuqatti'na. Iya. Tuqatti'ani yuqatti'na. Hah? Kenapa balik lagi ke belakang? Hah? Tadi kan sudah yuqatti'na hunna. Sekarang anta kan? Anta. Iya. Tuqatti'u tuqatti'ani tuqatti'una. Iya. Anti tuqatti'ina. Iya. Tuqatti'ani. Tuqatti'na. Hah? Tuqatta'na. Nah, itu apa fi'il itu harakat tidak akan berubah dia. Kalau yuqatti'u, yuqatti, maka semuanya kasrah itu akan harakatnya ta. Ta itu kasrah. Iya. Enggak akan berubah dia. Yang berubah itu adalah akhirnya. Akhirnya. Iya, sebelum masuk fi'il akan berubah. Iya, itu ada bersukun. Nah. Ada yang berdhamma. Ya, Bapak tuqatti. Nah. Tuqatti'na. Iya. T-nya sebelum sumber akhir itu tetap harakatnya enggak berubah. Kasrah saja, ya. Iya. Tuqatti'na. Iya. Uqatti'u nuqatti'u. Nah, uqatti'u nuqatti'u. Baik. Tuqatti'u ti'ina. Anti. Mana fa'il situ? Dhamirnya. Ti'ina ya. Ya, ya apa ya namanya? Mukhatab. Ya mukhatabah. Mukhatabah. Apa maksud ya mukhatabah? Ya, mukhotabah maksudnya. Ya, yang diajak bicara. Ya, ya, lawan berbicara. Lawan berbicara. Nah, apa tia di sini? Bimakna anti. Nah, makanya sengaja saya tampilkan dhamir munfasil supaya tahu makna ya itu. Jadi ya itu maknanya anti. Ya, jadi engkau perempuan. Jadi ya ini hanya ada pada fi'il mudhari ya mukhatabah hanya pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Pada fi'il madhi tidak akan ada. Nah, pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari dan fi'il amar akan datang ya. Nah, ini tadrusina tuqatti'ina tuqatti'na tuqatti'ina ya. Tajlisina nama ya mukhatabah. Ya artinya engkau perempuan lawan berbicara. Baik, mabni al-sukun. Ahsant, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan fi barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung atau kesulitan dan terputus teleponnya, silakan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan atau kaidah-kaidah bahasa Arab secara langsung di line telepon 0218236543. Demikian juga pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Telepon maaf terputus, silakan di 0218236543. Masih terkait dengan poin yang keempat, dhamir muttasilah bil fi'il mudhari. Baik, silakan. Mungkin sedikit penjelasan terkait dengan perbedaan sebelumnya, Ustaz. Iya. Antara poin yang ketiga dan yang keempat dari sisi penambahan huruf ya, Ustaz. Iya. Betul. Di awalnya bukan, Ustaz. Iya. Jadi poin ke apa yang nomor 3 nomor 4 ya, fiil madhi fiil mudhari ya. Naam. Iya, fiil mudhari dan fiil mudhari kan bagi baru yang belajar gitu ya, menjelaskan. Betul, ya. Jelas itu banyak sekali perbedaan dhamirnya ya. Banyak sekali perbedaan dhamirnya. Nah, antum bisa perhatikan kalau dia bersambung dengan fiil madhi nanti ada namanya apa? Ta, tuma, tum, ti, tunna, tu. Kemudian apa? Na. Itu semua dikatakan apa? Ta, kalau ta itu dikatakan ta'ul fa'il. Atau juga disebut semuanya apa? Dhamir mutaharrik. Istilahnya. Ada apa? Dhamir mutaharrik. Banyak istilah dibikin ulama. Jadi kalau hanya ta, mana ta ini? Ta, daras ta. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu. Nah, itu ta kan? Dikatakan ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Tapi kalau sudah masuk darasna namanya na dalatun ala jamatil fa'ilin. Kalau dia darasna tanpa alif namanya nun niswa. Nun niswa. Nah, tapi semua itu baik darasna na ta tuma tum ti tunna tu na dikatakan dhamir apa? Dhamir mutaharrik. Dhamir mutaharrik. Ya. Atau juga sebab atau dhamir fa'il atau istilah juga dhamir fa'il berharakat ya, berharakat dia ya. Mana harakatnya? Harakatnya apa? Na, ta, tuma ya. Bukan harakat akhir ya, tunya itu tuma, tum, ti, tunna, tu, na, na itu berharakat ya, dhamir mutaharrik ya. Jadi semua di ya. Ya di belakang. Nah, itu ciri fi'il madhi ya. Kalau ciri fi'il madhi itu dia ada ta, ada apa? Ada ta. Rata-rata ta, ya. Tuma, tumti, kemudian na. Tapi kalau fi'il mudhari, itu tidak akan kita jumpai ta, tuma, tumti, tunna, tu. Tidak akan ada. Termasuk na. Enggak ada itu pada fi'il mudhari. Ya. Yang ada adalah, apa? Alif isnin, waw jama'ah, dan ya. Perhatikan di situ. Yang ada adalah alif isnin, waw, dan ya mukhatabah dan nun ya, nun ada berapa tu? Alif isnin kemudian waw kemudian nun niswa kemudian ya mukhatabah, cuma ada empat ya, empat ya, betul, alif isnin waw nun dan ya, hanya itu aja di akhir. Nah, sedangkan apa yang ada nunnya setelah waw ada nunnya itu bukan nun, saya katakan tadi bukan nun fa'il tapi nun alamatul i'rab ya. Yang nun fa'il adalah pada antunna darastunna ya, apa tadrusna tadrusna yadrusna. Nah, itu nun apa? Nun niswa. Yadrusna t tadrusna, itulah nun niswa. Selain itu, nun itu adalah nun alamatul i'rab yang ada pada sebelumnya alif senin dan waw jama'ah maupun ya mukhatabah, yang disebut dengan af'alul khamsah. Af'al khamsah ada fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya alif isnin, ya mukhatabah dan apa waw jama'ah dan ya mukhatabah. Nah itu depannya ada, di akhirnya ada nun, namanya nun alamatul i'rab. Kami lanjutkan juga sekaligus ada beberapa pertanyaan Ustaz, di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya baru belajar Ustaz terkait dengan makna dari mustatir. Taib ada kalimat takdir, takdirahu atau takdiruhu huwa. Itu artinya apa Ustaz? Dan alif husnain yang tadi Ustaz sebutkan. Demikian juga wul jamaah. Makna terjemahannya bagaimana? Jadi mustatir itu tersembunyi. Dhamir mustatir adalah kata ganti tersembunyi, mustatir. Takdirnya ditetapkan apa? Takdir kan ditetapkan. Takdirnya ditetapkan apa? Adalah huwa. Di situ ada dhamir ditetapkan. Takdirnya ditetapkan huwa di dalamnya. Itu yang mustatir. Demikian dia anta pada fi'il mudhari kan? Tadrusu anta. Ana adrusu. Nahnu nadrusu, nahnu dhamir mustatir tersembunyi. Takdiruhu, takdir ditetapkan di situ ada, yaitu apa? Nahnu. Kemudian huwa, itu arti takdiruhu ditetapkan. Dhamir itu adalah huwa, nahnu, ana. Kemudian alif, kata alif isnin. Alif isnin, arti alif menunjukkan dua, isnin itu dua. Pelakunya ada dua orang. Darasa, huma darasa, atau fil mudhari yadrusani, fa'ilnya ada alif, namanya alif isnain. Nah, alif isnain itu dhamir. Nah, kemudian apa itu isnain? Dua, menunjukkan bahwa pelakunya dua orang. Pelakunya dua orang. Yadrusani ada huma dua orang. Tadrusani antuma, kalian dua orang. Ya, kalian dua orang. Itu arti isnain, dua. Ini kan dua orang pelaku. Kalau waw itu waw jama'ah. Waw menunjuk apa? Dhamir itu dhamir waw, namanya waw jama'ah, menunjukkan pelakunya jama'ah, banyak. Jama'ah itu banyak. Apa makna waw ini? Maknanya hum. Kalau darasu. Kalau yadrusuna fil mudhari, yadrusuna maknanya hum juga. Tapi kalau tadrusuna maknanya antum. Lihat di awal kalau fil mudhari. Kalau awalnya ta, tadrusuna berarti wawnya maknanya antum. Kalau yadrusuna awalnya ya, berarti makna wawnya apa? Hum. Walaupun dhamirnya sama, itu waw jama'ah, tapi maknanya berbeda. Ya. Nah ini yang perlu antum ketahui. Dan itu banyak sekali kita akan jumpai di ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yu'minuna, tu'minuna, dan seterusnya. Nah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, dalam pelafalan dan penulisan, apakah diperbolehkan penulisan dhamir munfasil saat pada bersambung dengan fi'il mudhari'nya seperti huwa yadrusu, atau cukup dengan yadrusu? Jazakumullah khair. Ya, tadi sudah sampaikan. Kalau kita bikin jumlah, ya kan? Ya, kalau kita bikin jumlah, jumlah apa mau buat? Mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim ya. Ya, boleh kita katakan huwa yadrusu, ana adrusu, ana adhabu, saya apa? Pergi. Nah, ana usalli, saya salat. Nah, itu jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Mana isimnya? Dhamir. Ya. Tapi kalau kita ingin bikin jumlah fi'liyah saja, nah, jangan diawali isim, fi'il saja langsung. Usalli, adrusu, adhabu, itu sudah jumlah itu. Kenapa dikatakan jumlah? Karena fi'il. Fi'il, setiap fi'il mesti ada pelaku. Mesti ada pelaku. Nah, pelakunya itulah dhamir. Kalau kita tidak menyebutkan apa pelakunya di situ, maka pelakunya adalah dhamir. Ya. Contoh yadrusu, yadhabu, mana pelakunya dia? Mana dhamirnya? Nah, ini kita buat dhamir mustatir namanya. Dhamir tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Ditetapkan itu adalah huwa di situ. Maka arti apa? Yadrusu. Dia, dia laki sedang belajar. Ya'kul. Ya'kul. Umpamanya, aina Muhammad? yadhab. Kita hanya mengatakan yadhab. Apa dia yadhab? Dia pergi. Sudah ada kata dia di situ. Dhamirnya. Itulah katakan dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Jadi tergantung kita mau bikin jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Nah, bisa dhamir di awalnya atau isim lain. Tidak mesti dhamir. Ahmad yaktubu. Kan gitu. Ahmad yaktubu. Arti Ahmad yaktubu. Ahmad sedang nulis. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, kita balik saja. Yaktubu Ahmad. Jadilah jumlah fi'liyah. Maknanya sama saja maknanya. Ya. Intinya sama. Ya. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Bismillah. Ustaz, apakah kita apabila kalau kita salah dalam pengucapan huruf hijaiyah ketika salat, apakah salatnya diterima Ustaz? Jazakumullah khair. Taib. Kalau dia memang tidak punya kemampuan, orang awam sekali. Ya kan? Insyaallah salatnya tetap diterima oleh Allah. Allah tidak akan memberatkan melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi dengan catatan dia harus belajar. Tidak hanya menerima keadaan. Ini maksudnya apa? Enggak mau belajar, itu enggak bisa. Apalagi terkait dengan ibadah salat yang merupakan rukun seperti Al-Fatihah ya. Dia harus belajar. Ya. Nah, ketika dia sudah belajar masih juga ya, Allah akan tetap Allah terima salatnya. Dia tetap belajar sampai bacaannya apa? Benar ya. Minimal tidak menyalahi makna. Tidak menyalahi makna. Karena lahan ini ya walaupun apa saya tidak terlalu apa fokus di dalam apa ilmu Al-Quran ya, masalah tajwid sebagainya. Pelajaran secara umum saya paham bahwa yang nama lahan itu ada dua kan. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan dalam membaca tahsin yang bisa merubah makna. Nah itu, nah ini, nah bagi orang yang terutama jadi makmum ya, bagi orang yang makmum berimam kepada orang yang apa, yang bacaannya banyak salah, nah banyak salah, maka yang di belakang ini yang dia bacaannya bagus, dia nggak boleh berimam sebetulnya kepada orang ini. Nah, tapi kecuali bagi orang yang makmum yang sama seperti dia juga. Nah jadi inilah perlu, makanya jadi imam jangan sembarangan ya, jangan berani jadi imam kalau kita belum bisa membaca Al-Quran terutama Fatihah dengan benar. Nah, karena salah baca bisa salah makna. Ya. Salah baca bisa salah makna. An'am ta'alaihim kan? Nah, dibaca an'am tu. Itu beda mana? Tu dengan ta. Ini kembali dhamir kita pelajari kan? Nah, an'am ta. Arti an'am ta, engkau telah beri nikmat. Kalau an'am tu, aku telah beri nikmat. Kan gitu? Nah ini salah makna sudah. Nah itu bacaannya apa? Lahnun jali. Nah. Tapi bagi orang yang tidak bisa, cuma itu yang dibisa, dia salat bagi dia sah. Tapi bagi orang yang bisa, lalu ikutin, ya, salat bagi makmum, dia enggak sah dia. Maka harus apa? Mufaraqah dia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian tinggal yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir kami angkat. Ustaz mohon penjelasan pada fi'il naqis. Ya. Ata ya'ti. Pada fi'il amar, kenapa dibaca itu saat ada hamzah di atas ya seperti pada surat Al-Aqaf. Di sini sebutkan itu ni bikitabim min qabli. Itu ata, ata ya'ti kan? Ata ya'ti kan amarkan i. Nah. I'ti kan? Kemudian kalau antum itu ya. Itu. Jadi ata ya'ti amarnya i'ti. Dibuang ya-nya. Kena fi'il naqis. I'ti. Dibuang ya-nya. Maka apa? Itu tanda bina'nya. Alamatul bina' fi'il naqis adalah hazfar fi'ilah. Dibuang huruf ilatnya. Nah, kemudian kalau dia antum, i'tu. Jama' nah, sudah. Itu jama'. Asalnya i'ti, i'tiyu. Itu asalnya. Karena dia kan i'tiyu. Ia itu berdhamma itu sakil berat. Maka ya-nya dibuang. Nah, ini apa? Kalau dia bersama dengan waw jamaah, ini kembali pada af'al khamsah ya, af'al khamsah fi'il mudhari, fi'il mudhari af'al khamsah ketika amarnya apa? Mabni ala hadfin nun, dibuang huruf nunnya. Contoh ijlis ijlisu. Ijlisu itu mabni ala hadfin nun. Kena dia apa? Litisal biul jamaah. Nah, dibuang huruf nunnya. Mabni ala hadfin nun. Demikian juga ketika i'ti itu apa? Untuk anta, kalau dia antum i'tiyu, itu asalnya i'tiyu. Ya. Karena yu itu berat, maka dibuang. Ya, huruf ya-nya dibuang. Jadi i'tu. Nah, ketika i'tu maka lebih berat lagi kan? Maka harakat ya yang dibuang itu dhamma itu dipindahkan kepada ta. Jadi i'tu di kitabin. Iya. Ada alurnya bersedia. Ya, ada itu namanya ilmu ilal ya. Nah, saraf ya. Ilmu ilal. Nah, kalau antum mau tahu, silakan antum beli kitab kitab tasrif karangan Ahmad Hasan atau Hasan Ahmad. Ahmad Hasan kalau tidak salah itu. Nah, itu kitab lama itu bab bagus. Ilal, bab ilal. Di situ tulisan Arab ada yang berbahasa Arab sekaligus ada juga terjemahannya bahasa Indonesia tapi Arab Melayu. Arab Melayu. Nah, sekarang sudah dicetak-cetak kok itu warna kalau enggak salah warna biru ya. Warna biru itu dalam dibikin satu kitab. Jilid ada 3 jilid tapi satu kitab ya. 3 juzuk. Silakan beli ya. Nah, di situ ada ilmunya disebutkan di situ, diuraikan di situ. Ya. Demikian akhi atau ya pendengar yang bertanya, jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat dan tadi Ustaz memberikan arahan untuk membahas atau melihat di buku secara khusus ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa bahas di media ini saja. Iya ya. Saya sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kita di malam ini, silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Ya, memang belajar terkait terutama ilmu sorab juga, ini ilmu sorab ya. Ya, ini perlu pelan-pelan ya, ya dan perlu kesabaran. Ya, karena ini termasuk ilmu dasar dan sangat penting. Ya, sebab kalau kita tidak menguasai, pasti akan salah dalam menerjemahkan. Itu sudah jelas, pasti akan salah dalam menerjemahkan. Dan itu sangat berbahaya kalau terkait dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Ya. Tapi wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.